بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah ilmu, sebagaimana juga memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Artinya setiap saat harus senantiasa bertambah ilmunya. Dan sebaik-baik ibadah sebenarnya adalah menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah mahdhoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang menuntut ilmu selain dia mesti ikhlas. Ilmu itu tidak didapatkan kecuali dengan keikhlasan. Ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, maka mengapa saya selalu menegaskan ya bahwa ilmu ini derajatnya sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus berusaha menghormatinya. Kalau Allah saja mengangkat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu karena ketinggian ilmu itu sendiri. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara beriringan orang yang berilmu setelah Allah dan para malaikat yang dapat bersaksi terhadap keesaan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi. Saksi Allah, persaksian Allah kemudian dilanjutkan dengan persaksian para malaikat, wal malaika. Baru setelah itu wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Ya, jadi jangan main-main terhadap ilmu. Kita harus meninggikan. Nah, di zaman sekarang ilmu itu tidak dihargai. Ya. Yang dihargai itu adalah materi. Ya, sehingga sebenarnya ketika orang lebih menghargai materi kehidupannya, tidak ada bedanya dari binatang yang hanya mementingkan fisik, ya, yang hanya mementingkan materi belaka. Nah, oleh karena itu, ya, saya sengaja bagi orang yang mau belajar ya di dalam kajian ini, ya, dia menuliskan formulir, ya. Sebagai bukti kesiapannya juga di situ ada syarat-syarat. Ya, memberikan syarat-syarat yang sudah kalian baca sendiri, bahkan sudah kalian tanda tangani ya, menunjukkan kesiapan. Jadi semata-mata untuk kita jangan menyepelekan ilmu itu sendiri. Ya, kita sudah diajari oleh Allah bagaimana menuntut ilmu itu ya, melalui kisah Nabi Musa alaihissalam yang hendak menuntut ilmu dari Nabi Khidir. Ya, ketika Allah bertanya, siapa yang lebih berilmu di dunia ini? Karena Nabi Musa tidak tahu. Dia mengatakan saya. Maka oleh Allah ditegur, jangan kau berkata begitu. Masih ada orang yang lebih berilmu dari engkau. Orang yang lebih tahu dari kamu. Ya, hendaklah kau pergi ke suatu tempat, di sana ada orang yang lebih tahu darimu. Tidak boleh kita mengatakan ya, kita atau orang mengatakan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Ya, tapi harus senantiasa mencari terus menambah, terus menambah. Ya, karena masih banyak orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu dari Nabi Khidir, ya, maka di situ ada pelajaran. Menuntut ilmu itu butuh persyaratan. Ya, kata Nabi Khidir, kalau kamu mau menuntut ilmu dari saya, ikuti syarat saya. Ya, kalau tidak bisa mengikuti syarat, yaitu jangan kau bertanya. Ya, setiap apa nanti yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi ternyata Nabi Musa satu persatu Ya, ketika pertama kali nggak sabar, dia bertanya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku sudah katakan, kau tidak akan sabar. Dua kali sampai tiga kali hada firaku baini wa bainakum wa bainaka. Ini adalah perpisahan. Ya, oleh karena itu menuntut ilmu butuh persyaratan, ya, melaksanakan adab-adab, apalagi sekarang kita pembahasannya tentang pendidikan. Ya, yang pertama kali kita gali dari ayat-ayat Quran, ya, itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas kita di sini sekarang. Baik belajar ataupun mengajar. Ya, nah mari kita sama-sama perbaiki. Ya, mari sama-sama perbaiki. Ini yang lain pada kemana? Andri kemana? Kemana? Yadrus atau Yudaris? Sekolah. Andri kemana? Nah coba di ini ke waktu kita sebentar. Ya untuk hari Kamisnya waktu kita sebentar. Terus cuma seminggu sekali. Jangan disepelekan coba. Ya di persyaratan gimana di dalam formulir yang kalian tulis. Berapa menit sebelum masuk pelajaran? 15. Sudah ada di tempat. Ya, ketentuannya bagaimana? Nah, coba. Kalian harus mengamalkan ini. Ini persyaratan ini. Ya, jangan sampai telat terus. Ini akan menjadi tidak akan berjalan proses pengkajian kita jadi terhambat. Ya, jadi terhambat ketika banyak yang telat. Saya jam 5 lewat 8 masih belum ada siapa-siapa. Ya, pada jam 5 sebelum jam 5 itu sudah siap harusnya. Ya, jam 5 kurang 10 karena saya kesini belum siap. Kursinya masih baru diberesin dulu. Gitu ya. Coba kita belajar dari memulai dari diri kita sendiri. Ya, sebelum kita mengajar kepada murid-murid kita harus disiplin. Ya, maka kita pun harus mengamalkannya. Ya, jadi pembelajaran kita itu bukan semata-mata untuk pengetahuan belaka. Ya, mari kita mengamalkannya. Ya, mari kita mengamalkannya. Ya, maka ini menjadi peringatan. Ya, menjadi peringatan bagi semua untuk lebih disiplin lagi. Ya, siap nggak untuk berikutnya nanti? Ya, kalau seperti ini jadi terhambat. Ya, jadi terhambat karena ya ilmunya itu jadi terhambat. Ya, jadi apa ya? Yang terlambat kan ilmunya sudah banyak atau kan harus nunggu dulu. Ya kan? Akhirnya yang waktu sebentar ini malah menjadi semakin sebentar. Ya, tidak akan tersampaikan dengan baik. Ya, bahkan nanti saya kasih SP ya orang yang terlambat itu. Dikasih SP. Ya, surat peringatan pertama. Nanti kalau udah beberapa kali bisa dipecat. Ya, dikeluarkan. Jadi tolong, ya ini sebagai ketentuan. Ya, jadi saya akan menerapkan seperti yang diterapkan oleh Nabi Khidir. Ya, kalau misalnya udah Nabi Khidir kan 3 kali. Nabi Khidir itu 3 kali. Ya, 1 kali Nabi Musa melanggar. Kemudian yang kedua dan ketiga kali apa? Ya, ada piroku baini. Ini perpisahan. Tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan kedisiplinan. Gitu. Kalau kita saja tidak mampu, bagaimana murid-murid kita? Kalian kan adalah guru. Ya, guru-guru, murabi. Apalagi ini namanya murabi. Murabi itu pendidik. Ya. Jadi tolong. Apalagi kita kaitannya sekarang mau belajar tentang pendidikan. Ya, bagaimana kita bicara tentang pendidikan tapi kita tidak melaksanakannya. Ya. Gitu. Maka sekarang kita ingin belajar bagaimana sebenarnya pendidikan yang sudah dijalankan oleh para ulama ya oleh para ulama. Karena di zaman sekarang ini kita sudah sangat butuh untuk membaca kembali bagaimana kehidupan para ulama dulu. Ya, karena kalau kita hanya melihat realitas sekarang, ya, gitu, kalau hanya mengikuti yang ada sekarang, kita tidak akan menjadi baik. Ya, saya ingin sampaikan dulu perkataan Imam Malik. Bagaimana kita memperbaiki umat ini? Imam Malik berkata, "Rahimahullah." Andre. Resti ini yang ini ada. Kalau yang itu habis misalnya enggak ada. Ini lebih murah. Ada. Sekalian. Dan mutahid udah ada nanti ini. Ya, sebentar lagi kita mau azan. Ini waktunya enggak akan kerasa. Ya. Gitu. Jadi, tolong untuk nanti jam 5 kurang 10 lah. Ya, jam 5 kurang 10 udah siap di sini. Ya udah dimulai pembelajaran supaya ilmunya bisa nyampe. Ya, kalau misalnya hanya beberapa menit sulit. Ya, karena ini bukan tausiah. Ya, kalau tausiah 15 menit bisa. Ya, kalau untuk ilmu enggak cukup. Ya, ilmu itu minimal sejam. Ya, kalau tausiah kan hanya nasihat, mendengarkan. Ya, itu hanya mengikuti perkataan, nasihat-nasihat itu diamalkan. Ya, sehingga kurang ada keaktifan. Ya kan? Kalau ilmu itu setiap orang yang belajar di dalam menuntut ilmu itu dia harus aktif. Dia harus aktif mendengarkan, harus aktif mencatat, harus aktif nanti diskusi, bertanya dan sebagainya. Ya, dibantu dengan membaca, menghafal dan seterusnya harus aktif. Kalau dalam belajar itu, menuntut ilmu itu. Ya, kalau nasihat kan kalau tausiah hanya mengikuti pengarahan-pengarahannya. Jadi harus begini, ini harus begini. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau hanya mengikuti saja tanpa ada menggali diri sendiri itu enggak akan kuat di dalam dirinya itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama menggali dengan lebih dalam, itu akan mengakar dalam diri kita. Ya, akan mengakar dalam diri kita. Ya, karena untuk merubah kepribadian atau perilaku seseorang, ya, maka rubahlah akarnya. Kalau akarnya berubah, maka dia akan berubah. Apa akar dari pribadi seseorang? Itu pikirannya. Ya, akar dari kepribadiannya. Ya. Oleh karena itu, mari kita isi pikiran kita dengan apa? Dengan ilmu. Gitu ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah gizinya jiwa. Jadi supaya jiwa kita itu dikasih gizi, maka gizinya itu adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu berarti, atau kurang ilmu, berarti dia kekurangan gizi jiwanya itu. Kalau fisik kekurangan gizi kan gizi buruk ya, seperti itu. Ya, jadi kalau orang-orang yang tidak beradab itu gizi buruk. Ya, gizi buruk jiwanya. Ya. Nah, jadi ini perkataan Imam Malik yang harus kita renungkan pada hari ini. Sudah beberapa abad yang lalu Imam Malik mengatakan ini. Dia mengatakan la yasluhu akhiru hadhihi ummah. Tidak akan beres. Ya, tidak akan beres akhir dari umat ini. Akhir dari umat Islam ini. Ya, kita adalah zaman umat yang terakhir dari zaman umat akhir zaman. Illa kecuali bima sholaha, dengan apa-apa sholaha bihi awaluha. Ya, dengan apa-apa yang generasi awalnya ya telah beres dengannya, atau dengan apa-apa yang generasi awalnya ya telah dibereskan atau telah diperbaiki. Gimana aja enak mbak ini terjemahnya. Ya. Jadi kalau kita ingin beres, ingin bisa diperbaiki kerusakan dari umat sekarang ini, yang bisa kita katakan umat ini kembali ke jahiliyah yang kedua kalinya. Ya, karena jahiliyah itu artinya menghindar dari petunjuk Allah. Ya, baik dari bidang dari yang paling tinggi yaitu hukum. Ya, karena kata Rasulullah, latun qadanna ulul Islam urwatan urwatan. Ya kan? Awalu urwatin apa? Naqdiha as-shalah wa al-hukmu wa akhiruha as-shalah. Jadi kata Rasulullah, simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Awal yang pertama kali akan terlepas adalah simpulnya adalah hukum. Hukum Allah tidak lagi diterapkan. Ya, hukum-hukum Allah tidak lagi diterapkan. Itu yang paling pertama. Yang paling terakhir adalah sholat. Di zaman ini hukum udah enggak ada, udah enggak diterapkan hukum-hukum Allah. Yang diterapkan adalah hukum-hukum buatan manusia. Ya, dan sudah sangat banyak sekali orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini udah rusak, kondisi udah rusak. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kata Imam Malik, dengan cara bagaimana generasi awal diperbaiki, dari mulai Rasulullah sahabat, dari generasi sahabat bagaimana mereka diperbaiki oleh Rasulullah. Ya, bagaimana generasi tabi'in diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya ternyata sudah diwariskan kepada kita melalui ilmu para ulama. Ya. Gitu. Maka kalau kita ingin mengkaji tentang pendidikan, ya, di mana saya merasa sangat tidak puas ataupun merasa ini sebagainya salah satu dari apa namanya ketidakpuasan saya dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya, karena sudah mengalami kuliah di tempat ini dan tempat ini, semua tidak puas. Ya, karena ketika berbicara tentang pendidikan, ya, saya tidak puas dengan perkuliahan yang ada di Indonesia, sehingga saya membuat kuliah seperti ini. Ya, untuk melampiaskan ketidakpuasan saya. Ketika berbicara pendidikan, ya, dia hanya didukung atau hanya di apa namanya berdasarkan ya ilmu-ilmu yang dipelajari ataupun diberikan ya diambil dari orang-orang kafir, orang-orang barat. Ya, di sini ada ilmu tentang psikologi, ada ilmu tentang pendidikan, mendidik, cara mendidik dan lain sebagainya, sangat banyak sekali, semua dijejali. Ya, gitu. Mahasiswa-mahasiswa semua dijejali dengan ilmu-ilmu barat. Ya, dengan ilmu barat yang saya katakan mereka sebenarnya sangat dangkal sekali ilmu mereka ini. Allah sudah mengingatkan bahwa kalau kita hanya belajar kepada orang kafir, ilmunya sangat dangkal. Ya, kenapa? Karena mereka itu ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Ya, orang kafir itu hanya mengetahui luar. Hanya mengetahui luar. luar saja. Ketika misalnya berbicara tentang psikologi, ilmu jiwa, yang dibahas bukan jiwa. Ya. Jadi ada kesalahan dalam ilmu psikologi yang dipelajari sekarang. Kenapa? Karena yang dilihat hanya luar, hanya fisik saja. Seperti kata Allah tadi, ya alamuna zahiran, mereka yang nampak saja. Ya. Padahal ilmu jiwa, yang namanya jiwa itu bicara tentang jiwa. Al-Quran sudah bicara tentang jiwa, hadis-hadis sudah bicara, bahkan para ulama, saya sampaikan nanti apa saja sebenarnya warisan-warisan para ulama yang harus kita gali dalam bidang pendidikan ini. Termasuk di situ ada ilmu jiwa. Para ulama sudah menulis lebih dulu, ya beberapa abad lebih dulu daripada orang-orang barat itu. Nanti ketika kalian kuliah akan mengetahui, ya belajar tentang psikologi, nanti menurut ini tokoh-tokohnya itu nggak jauh deh, nggak jauh orang-orang barat. Ya ada J.J. Rousseau, ada siapa yang macam-macam. Banyak sekali nama-nama orang-orang barat yang keluar. Kamu tidak akan menemukan di pendidikan, makanya sampai sampai kapanpun pendidikan ini nggak akan beres. Saya percaya kepada perkataan Imam Malik, nggak akan beres sekarang kerusakannya kalau hanya ditangani oleh ilmu-ilmu yang dikembangkan sekarang. Kita harus menggali kepada turos, kepada warisan para ulama yang sudah ditinggalkan kepada kita, dan kitabnya, buku-bukunya masih ada, tinggal mau nggak kita mempelajarinya. Ya, saya nanti berharap bahwa yang diajarkan tentang ilmu pendidikan lagi, pendidikan di seluruh Indonesia ini tidak hanya lagi kepada ilmu-ilmu dari barat saja, tapi sudah harus menggali ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu dari para ulama Islam. Bahkan ya saking kita dibodohi itu, banyak ilmu sebenarnya orang barat belajar kepada siapa? Belajar kepada orang Islam juga, kepada ulama Islam. Cuman mereka ngambil sesuai keinginan mereka. Agamanya dihilangkan, dibuang. Pandangan-pandangan Islamnya dihilangkan. Mereka diambil keinginan mereka saja. Yeah. Nah, para ulama Islam ketika berbicara tentang pendidikan, yeah, mereka tidak jauh bicaranya, pasti pendidikan itu dihubungkan dengan akhlak. Ya, makanya dalam disebutnya at-tarbiyah wal akhlak, ya. Saya sedang berusaha menggali terus warisan para ulama ini, ya, sehingga mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bisa dikembangkan di zaman ini. Ya, at-tarbiyah wal akhlak. Nah, kita harus tahu kitab-kitab kutubu, ya, kutub, buku-buku turos, ya, turos itu warisan pustaka, ya, turosi fit tarbiyah wal akhlak. Jadi mereka ketika berbicara tentang tarbiyah, tentang pendidikan, ya, tidak akan terpisah dari akhlak. Penanam, jadi tarbiyah itu intinya penanaman akhlak. Ya, sangat jauh dengan ilmu pendidikan yang dikembangkan oleh barat, yang sekarang semuanya serempak di perguruan tinggi di seluruh Indonesia sama ngambilnya itu. Sama ngambilnya. Ya. Nah, maka saya ingin memperkenalkan kepada ya, orang-orang modern sekarang yang sudah merupakan generasi pendahulunya, maka diperkenalkan kembali supaya populer. Yang pertama, saya kasih tahu kitab-kitab ini perlu kita gali. Sebenarnya ini juga sudah terkenal, cuman dipandang sebelah mata. Ihya Ulumuddin. Ya. Karangan siapa ini? Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Tahun berapa dia? Ya? Imam Al-Ghazali itu 450 sampai 505 Hijriah. Ya, Ihya Ulumuddin. Budi. Di sini berisi ilmu-ilmu tentang pendidikan dan juga penanaman akhlak. Ya. Walaupun kita akui ya, dia ulama besar Al-Ghazali itu, dia ulama ahli fikih, dia belajar juga filsafat, tetapi ketika dia mendalami ilmu filsafat itu, dia kurang cerak dengan ilmu filsafat itu, sehingga dia membuat jalan baru. Membuat jalan baru dalam filsafat, ya maksudnya kepada filsafat tasawuf, tasawuf. Ya, tasawuf itu bagaimana dia mendidik batin sebenarnya dengan cara-cara tasawuf. Ya, tetapi tentu beliau paham Al-Qur'an hadis sehingga tasawufnya tidak menyimpang seperti yang banyak orang-orang sekarang lakukan. Sekarang yang namanya tasawuf sufi itu ya identik dengan apa? Nari-nari gitu, tutup ini kayak gini, nari-nari berpincang. Ya, muter. Bukan gitu, sebenarnya aslinya bukan gitu. Ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Ilmu tasawuf itu tentang bagaimana menanamkan akhlak. Ya ini Imam Ghazali. Nah, kita akui karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis dhaif. Ya, makanya sama orang Persia kurang dilirik. Tapi sebenarnya ini mengandung ilmu, hadis-hadis dhaif itu bukan dijadikan sebagai dasar, dia kelompok aja. Nah, hadis dhaifnya kita enggak usah pakai. Nah, makanya oleh Ibnu Jauzi berusaha dihilangkan hadis-hadis dhaifnya, maka dipilih-pilih nama kitabnya Minhajul Qasidin. Ya, Minhajul Qasidin. Ini Ibnu Jauzi. Walaupun Ibnu Jauzi enggak bertemu dengan Imam Ghazali. Beliau itu dari tahun 510 sampai 597 Hijriah. Beliau sama beliau sudah dihilangkan ada hadis dhaif dan juga ditambahin yang perlu ditambahkan, jadi koreksi yang perlu dikoreksi dari kitabnya, tapi sistematika susunannya sama. Dan beliau membagi ada empat pembahasan di dalam kitab beliau itu. Beliau dikatakan rubu itu seperempat, satu rubu ibadat, rubu adat, rubu muhlikat, rubu munjiat, jadi empat dalam kitab ini. Ya, yang pertama rukun ibadah, berbicara tentang seperempat dari kitab itu yaitu tentang ibadah. Ibadah yang paling pertama dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah pertama kali yang dibahas oleh Imam Ghazali. Ya. Maka beliau jelaskan keutamaan tentang menuntut ilmu, banyak di situ hadis-hadis sebagainya. Kemudian tentang pembagian ilmu, ilmu itu sebenarnya apa saja pembagiannya, semua ilmu itu dibagi oleh beliau. Ya, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Ya kan, di situ dijelaskan. Gitu. Lalu nanti rukun adat tentang kebiasaan. Ya, adat kebiasaan dari mulai dari apa? Makan. Di situ ada apa? Ada makan, ada minum, ada menikah, ada mencari nafkah, halal dan haram dan seterusnya. Kemudian rukun muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan. Ya, dari mulai riya, asa dan sebagainya. Rukun munjiat yang menyelamatkan dari mulai apa? Sifat-sifat syukur dan sabar, khauf wa raja dan seterusnya dibahas. Nah, walaupun sebenarnya di Minhajul Qasidin juga masih ada hadis-hadis yang lain. Masih ada? Nah, ini diringkas lagi menjadi mukhtasar. Yang saya pakai itu biasanya mukhtasar ini. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ringkasan dari Minhajul Qasidin itu ditulisnya oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tapi bukan Ibnu Qudamah yang menulis Raudhatun Nazir, bukan. Namanya beda. Kalau yang menulis Raudhatun Nazir namanya Muwaffaquddin. Kalau ini Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau itu tercatat wafat tahun 742. Ya, di sini ada pendidikan tentang pendidikan, ya, tentang akhlak. Ini perlu digali. Ini sebagai rujukan di dalam pendidikan, ya, pendidikan. Ini saya nulis itu ada 13. Sebenarnya masih banyak sekali. Ya. Gitu. Saya urut dari yang paling penting. Ya, sebenarnya banyak sekali. Yang kedua ada bul alim wal muta'alim. Ada yang tahu? Siapa penulisnya? An-Nawawi. Jadi ketika berbicara tentang pendidikan, enggak bisa dijauhkan dari adab. Jadi pembahasan para ulama tentang pendidikan itu selalu kaitannya dengan adab. Ya, inilah yang ditekankan oleh seorang ahli, dia ahli filsafat, beliau masih hidup. Beliau seorang filosof, masih hidup, ahli sejarah Melayu. Ya, juga menekankan pentingnya tentang pendidikan, yaitu siapa? Profesor Said Naqib Al-Atas. Beliau orang Malaysia. Ya, beliau orang Malaysia yang sudah menggagas Islamisasi sains, ya, Islamisasi ilmu, mengislamkan ilmu. Ya, beliau menekankan bahwa kekurangan ataupun kelemahan pendidikan yang ada sekarang adalah apa? Loss of honor. Kata beliau. Ketika diwawancarai oleh siapa? Hamzah Yusuf itu ada diwawancarai, beliau mengatakan. Ya. Ini saya ngaku banget. Jadi para ulama kalau kita lihat bicara mereka tentang pendidikan ada, selalu ada, tidak terlepas. Jadi tulis oleh Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu 631 676 Hijriah. Ya, Imam Nawawi ini, Imam Nawawi ini udah sangat banyak dipakai dari mulai yang terkecil yaitu hadis arba'in itu kan disusun dari Imam Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, ya, itu dari Imam Nawawi, dan beliau juga menulis ini tentang adab-adab seorang alim, seorang berilmu dan seorang pelajar. Di situ beliau jelaskan seperti apa memulai pembelajaran, seperti apa ketika belajar itu harus bagaimana itu jelaskan adabnya, bahkan sampai ke buku-buku ada meminjam buku di situ jelas. Iya, di situ dijelaskan. Jadi jangan menyepelekan tentang masalah ilmu. Ini sangat penting, karena itu ibadah yang pertama dijelaskan oleh Imam Ghazali. Itu yang pertama kali ilmu. Bahkan kan para ulama sepakat, Imam Syafi'i mengatakan dan Imam yang lain menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Ya, lebih baik daripada ya, sholat sunat, sholat rokaat, 1000 rokaat. Lebih baik kalian duduk sekarang di sini, menurut itu ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rokaat di sini. Menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunat. Ya, itu menurut para ulama. Sampai kan Imam Syafi'i itu tidak sempat sholat tahajud, hanya memikirkan satu hadis, yang dimana dari satu hadis itu bisa muncul ratusan kaidah. Ya, ratusan kaidah dalam fikih. Beliau itu hanya terikat terbersit di malam hari. Padahal dia sedang menginap di rumahnya Imam Ahmad. Ya, putrinya Imam Ahmad yang banyak diceritakan tentang Imam Syafi'i kepada kehebatannya bagaimana. Dia ingin lihat putrinya itu malam hari, dia sediakan air. Ditunggu, mana Pak? Gak wudhu, gak sholat aja. Nah, ketika ditanya, Imam Syafi'i mengatakan terbersit dalam pikiran itu satu hadis. Yaitu hadisnya itu, Rasulullah lagi lewat ada seorang anak kecil namanya Abu Umair. Ya, Abu Umair itu nangis. Kenapa? Karena burung mainannya mati. Ya, lalu Rasul mengatakan, ya Abu Umair, mada fa'alan Nubay. Nama burungnya Nubay. Ya Abu Umair, mada fa'alan Nubay. Nah, beliau memikirkan dari satu hadis itu muncul ratusan faedah. Karena itu manfaatnya akan lebih luas untuk banyak orang. Kalau hanya sebatas sholat tahajud, kalau orang sholat sunat, sholat tahajud manfaatnya buat dirinya sendiri, pahalanya. Betul tidak? Tapi kalau ilmu, menggali ilmu, di mana ilmu itu akan bermanfaat, itu akan manfaat kalau lebih besar. Makanya lebih baik. Ya. Imam Nawawi. Kemudian ada lagi adab syariat. Adab-adab syariat. Di sini dijelaskan tentang adab-adab. Ibnu Muflih ini juga sama ulama dahulu, Muflih, namanya Ibnu Muflih. Jadi belum tercatat tahunnya, nanti dicari dulu. Ibnu Muflih. Ya. Ya, banyak ya, nanti diteruskan lagi saja, sampai situ aja dulu. Ada bu syarinya. Ya, ada lagi misalnya di sini yang ke tadi kelewat ya, ke ketiga ini ke empat. Ada lagi ada bu dunia wadin, ya ada dunia, ada dunia dan agama, yaitu Al-Mawadi. Ya, Imam Al-Mawadi menulis kitab ada bu dunia wadin, ada dunia dan agama. Ada lagi Ibnu Maskawe. Nah, itu Maskawe dia seorang ahli filsafat juga. Ya, beliau sudah membahas tentang jiwa, tentang bagaimana cara mendidik jiwa. Ini ilmu jiwa, ini psikologi. Psikologi itu kelasarannya apa? Ilmu nafsi, ilmu jiwa. Nah, itu Mas Kawi sudah membahas tentang Tahdzibul Akhlaq dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq namanya. Ya, ada lagi yang lebih kepada pembahasan hukum-hukumnya, yaitu Ibnu Suhnun. Ibnu Suhnun sudah menulis kitab Adabul Muallimin, Adab Guru. Nah, ini pembahasannya khusus bagaimana seorang guru itu adab-adabnya seperti apa, ada di sini. Adabul Muallimin. Termasuk juga hukum-hukumnya, bagaimana hukum menghukum murid, di situ dijelaskan. Ya, beliau menjelaskan bagaimana cara mengajarkan Quran dan sebagainya. Di situ dijelaskan oleh. Nah, ini masalahnya, kitab-kitab ini tidak diajarkan sekalipun dia itu perguruan tinggi Islam. Tidak diajarkan. Ini ilmu-ilmu penting di dalam Islam, tapi tidak diajarkan kepada calon-calon guru agama. Ya, makanya ketika saya kuliah itu, ya kalau saya guru-guru agama saja ilmunya, pendidikannya seperti ini, bagaimana nasib murid-muridnya nanti? Ya, mereka akhlak adabnya juga begitu, ilmunya juga hanya dicekoki oleh ilmu-ilmu barat, tidak tahu bagaimana. Karena kalau ilmu-ilmunya dari para ulama Islam ini tidak akan lepas dari nilai-nilai Islam. Ya, kalau berasal dari orang-orang barat, walaupun tidak sepenuhnya jelek, ada juga baiknya, tapi kan itu sudah dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Makanya nanti akan berbeda cara pandangan orang-orang barat, orang-orang kafir terhadap jiwa manusia dengan orang Islam. Ya, sekarang itu ini seakan-akan yang menemukan pertama kali psikologi itu orang barat. Padahal kalau ditanya, orang barat belajar ke siapa? Orang barat itu belajar kepada ulama Islam. Ya, ilmu politik misalnya yang terkenal ada Machiavelli, ada siapa namanya? Karl Marx yang dengan ideologi komunismenya itu dianggap sebagai yang pertama kali atau menetapkan ilmu politik. Padahal salah, bukan itu lebih didahului oleh filosof Islam namanya Al-Farabi. Ini beliau sudah berbicara tentang ilmu politik yang kemudian Al-Farabi dituliskan oleh Ibnu Khaldun. Mereka banyak belajar orang-orang barat itu kepada kitabnya Ibnu Khaldun, Qodimah Ibnu Khaldun. Di situ sudah berisi tentang ilmu politik, ilmu sosial. Jadi kalau kita bertanya siapa bapak dari ilmu sosial? Ibnu Khaldun. Karena beliau yang pertama kali menyusun pembahasan yang banyak sekali masalah-masalah tentang masalah sosial. Dia yang pertama kali meletakkan dasar ilmu sosial. Di sini ada ilmu tentang sejarah, ilmu tentang biografi, ilmu tentang pendidikan termasuk ada di situ. Berbicara tentang dibahas berbagai ilmu dibahas. Ilmu kimia gimana sejarahnya, ilmu fisika, ilmu macam-macam ya, ilmu sampai ilmu tasawuf, sampai ilmu bahasa, ilmu bahasa Arab, semua di situ ada. Sekarang sudah tersebar kita buku beliau, saya juga punya, ada terjemahnya, ada itu empat di lain. Ya, ini kita harus mengetahui ini, coba kita mau mendalinya. Ya. Gitu. Ada lagi yang berbicara tentang pengajaran ataupun tadi guru dan murid, bagaimana ada badan mereka dan termasuk hukum-hukum mereka, misalnya al-qobisi. Seorang ulama namanya al-qobisi. Ya, di perguruan tinggi Timur Tengah ya, tidak melihat di Indonesia ini masih kurang, kecuali mungkin ada beberapa perguruan tinggi sudah mulai. Kalau di Timur Tengah sudah banyak sebenarnya mengkaji ilmu-ilmu pendidikan yang digali dari ulama-ulama. Ya, yang saya baca di banyak di perguruan tinggi di Timur Tengah itu, mereka banyak mengkaji atau membahas dua kitab tadi itu. Pertama kitabnya Ibnu Sunnun, Adabul Muallimin, dan juga kitabnya Al-Qobisi. Ya, itu dianggap sebagai ahli pendidikan Islam yang awal. Ya, Al-Qobisi. Ya, di situ ada belum lagi nanti kitab-kitab Ibnu Jauzi juga banyak tentang masalah pembersihan jiwa. Dia punya buku misalnya Atibur Rohani, Dokter Rohani, ya, kedokteran rohani. Beliau banyak menjelaskan, ya, menjelaskan tentang bagaimana akal, keutamaan akal, bagaimana hawa nafsu, bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat jelek. Jadi kalau kita bandingkan ilmu psikologi barat dan ilmu, karena ilmu pendidikan dan psikologi itu nggak akan terpisah, selalu nyambung. Karena kalau psikologi kan berbicara jiwa manusia, kalau berbicara pendidikan bagaimana mendidik jiwanya gitu. Makanya tidak bisa dipisahkan ilmu jiwa dan ilmu pendidikan itu. Kalian ada nggak di Muallimin pelajaran ilmu pendidikan? Apa yang dibahas? Pasti teori-teori barat. Psikologi barat. Iya kan? Pasti. Mau di pesantren, ya, apalagi di perguruan tinggi, masalahnya yang ngajar di pesantren juga sama lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi mereka nggak membahas. Jadi dianggapnya, oh, ini mah kitab-kitab apa gitu. Bukan tentang pendidikan. Nah. Misalnya Ibnu Rushd, kalau berbicara tentang jiwa, beliau sudah menulis kitab Risalatun Nafsi, Risalah Jiwa. Ibnu Rushd. Al-Qurtubi yang menulis Bidayatul Mustahid, seorang ahli filsafat juga. Ya. Yeah. Okay. Belum nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak menulis tentang pesucian jiwa. Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ya, yeah, banyak sekali. Nanti kita makanya nanti dari pengkajian kitab-kitabnya tolong bantu. Siapa yang siap menggali kitab-kitab ini tolong bantu saya. Ya, yeah. Saya sedang menggali ini, kitab-kitab ini. Kemudian nanti inti-intinya atau hasil dari penggalian itu saya akan bagi kepada kalian sebagai sebuah ilmu. Sebagai sebuah ilmu, saya makanya tolong bantu saya menggali yang sudah bisa menggali kitab-kitab, bisa membaca sedikit-sedikit, coba latih. Ya, termasuk juga nanti untuk hari Jumat saya membuka apa juga belajar bagi yang mau, bagi yang siap. Bagi yang tidak ada halangan untuk pemantapan qiraatul kutub. Ya, bagi yang mau ikut, bagi yang bisa silakan. Waktunya sore jam 4 sampai jam 5, 1 jam aja. Ya, di kelas biasa. Nanti dilihat siapa aja yang ikut ya, tulis. Ajis semuanya sudah siap. Ajis sudah siap. Ditulis. Nanti siapa aja yang termasuk murabiah, termasuk juga dari yang luar ada katanya yang mau ikut, itu untuk pemantapan qiraatul kutubnya. Jadi membaca nanti akan dibahas kaidah-kaidahnya, dimantapkan lagi ya supaya bisa lancar lah membaca kitab. Kalau misalnya saya kan punya tugas ya, enggak apa-apa, enggak ikut juga apa-apa. Misalnya siap sebulan sekali kayak Rewan boleh? Boleh. Siap nih. Enggak ada. Itu udah menyisihkan waktu. Ya. Jadi kalau nggak ada halangan, kalau ini kuliah ya kan bisa. Ya nggak apa-apa, kan udah lancar kan baca kitabnya. Tinggal dipraktekkan aja. Yang penting banyak praktek, banyak praktek. Ya.